jadi ngamen. Jadi ngamen. Iyalah. Warung yang paling rame. Bentar lagi rame. Aku baru topinya. Coba lihat dulu. Ada. Tes. Gua duluan ya. Boleh. Jika Sofia lah coba pacarku. Akan kupamerkan. Gila lu. Jika Rachel Maryam pacarku. Ngapain lu? Sombong kan. Gua aja. Lu. Jika dia Tasso pacarku. Jika Once Dewa pacarku, dia pasti bahagia banget ya, Bo. Nenyenya. Siap. Biar cewek yang... Selamat malam, Bapak Ibu yang budiman. Apa kabar? Kedatangan kami di sini tentunya bukan mengganggu, tapi ingin menyemarakan suasana makan malam Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu sehat selalu. Dan inilah sebuah lagu baru dari kami. Tolong siapkan warece. Sebuah lagu yang sangat-sangat luar biasa. Pacarku Superstar. Toa Rafa. Jika dia jadi pacarku, besar kepalaku. Jika dia jadi pacarku, sombong pastiku. Jika dia jadi pacarku, akan ku banggakan. Jika dia jadi pacarku, ngetop aku ikutan. Hanya tak mudah bagi diriku untuk ikuti gaya hidupnya. Semua orang suka padanya, berat rasanya. Dia berada jauh di sana, dan aku di rumah memandang kantung pada dirinya dalam layar. Krisdayanti pacarku, besar kepalaku. Jika Dian Sastro pacarku, turun berat badanku. Jika Inul jadi pacarku, akan ku pamerkan di sekolah di rumah. Jika Tommy jadi pacarku, mau. Hanya tak mudah bagi diriku untuk ikuti gaya hidupnya. Semua orang suka padanya, berat rasanya. Dia berada jauh di sana, dan aku di rumah memandang kagum pada dirinya dalam layar kaca. Apakah mungkin seorang biasa menjadi pacar seorang superstar? Berat rasanya. Dia berada jauh di sana, dan aku di rumah memandang kagum pada dirinya dalam layar kaca. Apakah mungkin seorang biasa menjadi pacar seorang superstar? Dia Bar. Hah? Apa? Tomingsu, gak enakan lah. Bar. Bar. Lihat tuh pelanggan pada hilang. Tomingsu. Bete. Tomingsu. Jika Tomingsu jadi pacarku, Tomingsu jadi pacar. Itu juga.